kau tak kenal diriku, tak mengerti hidupku. Kau tak tahu, kau hakimi diriku, rendahkan diriku, tutup jalanku. Tapi kau tak tahu, api di hatiku takkan pernah padam, semangat hidupku takkan pernah hilang sampai hembusan nafas terakhirku. Perlu di dahiku kan tetap mengalir, cinta di diriku takkan berakhir sampai hembusan nafas terakhirku. Kau kecam tingkahku, salahkan pilihanku, tanpa kau tahu. Dan kau kaburkan pandanganku, palsukan harapanku, api di hatiku takkan pernah padam, semangat hidupku takkan pernah hilang sampai hembusan nafas terakhirku. Nafas terakhirku perlu di dahiku.